Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif solawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga kita semuanya benar-benar mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang kita gali ini bisa bermanfaat fiddini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, bahwa kita belajar ilmu, ilmu apa saja, ini intinya adalah membentuk akhlakul karimah. Wis pokoke ilmu apa ae, niki intine kanggo menciptakan akhlakul karimah. Jadi kok ana wong duwe ilmu, ilmune dhuwur tapi kok gak duwe tata krama, berarti ilmune mboten manfaat. Kula njenengan dicetak dadi wong sing pinter, dadi ustaz, dadi wong sing alim, dadi ulama, tapi kok gak ana tata kramane, berarti mboten manfaat. Pokok ilmu apa saja, ini kalau manfaat tandanya orang itu memiliki adab. Adab itu adalah sopan santun. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Rasulullah. Adab kepada siapapun. Adab kepada orang sebawahnya. Orang ini menunjukkan bahwa dia manfaat ilmunya, manfaat umurnya, dan dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi Al-Hakim, ini dari Abi Hurairah, hadis ini adalah sahih. beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhlaknya manusia, supaya menjadi akhlakul karimah, akhlak yang luhur. Ini mari kita koreksi hadirin wal hadirat, terutama diri kita. Kita semakin tambah usia, ngaji kemana-mana, sudah beradabkah kita? Sudah berakhlakkah kita? Sudah kita memiliki tata krama apa belum? Yaitu tadi terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada guru-guru kita, bahkan akhlak kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk jami'al alamin. Ini tadi sebab Kanjeng Nabi diperintah menyempurnakan akhlak supaya menjadi luhur, itu hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Nah, maka daripada itu, saking pentingnya akhlak, ini didawuhkan muro'atul adab. Artinya apa? Memelihara tata krama. Muro'atul adab, memelihara kesopanan. Muqaddamu alam tisalil awamir. Ini harus diutamakan. Jadi tata krama kesopanan yang menunjukkan bahwa jati diri manusia itu sempurna atau tidak itu dari adabnya. Tata krama ini harus diutamakan sebelum melaksanakan perintah. Muqaddamu alam tisalil awamir. Jadi diutamakan sebelum melaksanakan perintah. Jadi adab ini bukan gampang hadirin. Adab ini hidayah, bukan azab loh, ini adab. Tata krama lek azab itu siksa, adab. Nah, orang yang diberi oleh Allah adab ini kalau ndak mendapat hidayah nggih nun sewu mboten saged. Banyak di antara kita yang alim pulang dari pondok, mungkin kula jenengan, tapi malah gak duwe tata krama, jaluke ingin di atas saja. Mengaku alim kok, apalagi orang yang mencapai pimpinan, mengaku pimpinane, saya ini kan atasannya. Di mana adabnya? Atasan ya atasan, pinter ya pinter, tapi adab ini yang perlu ditata. Karena ini manusia mulia atau tidak, ini tergantung adabnya tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Ini Allah sendiri memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Dan sesungguhnya engkau kekasihku Muhammad ini benar-benar berbudi pekerti yang agung. Engkau adalah kekasihku sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. La'ala khuluqin azim, niki duwe tata krama, duwe budi pekerti yang luhur, yang agung. Ini hadirin. Maka dari itulah Rasulullah sebagai uswah. Uswah niku contoh. Mane gawe contoh ku mesisan Kanjeng Nabi mawon. Sebab sempurna mboten cacat. Nek jenengan gawe contoh kula, manusia niki ngene salah. Baiknya satu, salahi seribu. Maka kalau ingin mencari contoh ya Rasulullah saja langsung. Lah adab itu apa sih? Sing diarani tata krama itu apa? Mulanya menurut pandangan ahli hakikat, orang-orang yang betul-betul memandang kepada Allah, sing diarani adab itu ijtima'u khisalil khair. Yang disebut adab tata krama itu ijtima'u khisalil khair. Artinya terpadunya berkumpulnya budi pekerti, baik itu lahir dan batin yang baik. Jadi tata krama duduk lahir itu. Kalau hanya lahirnya, batinnya tidak punya tata krama, itu namanya penipu. Bisa disebut munafik nanti jatuhnya. Lahirnya baik, sopan, tapi batinnya ada pamrih. Batinnya itu tidak lillah. Ora temenan. Aku lek berbuat apik, nanti saya dibales orang apik. Lah ini ada pamrih. Dan apabila waktu kita berbuat baik, orang itu tidak berbuat baik, ini imitasi, akhirnya dia berubah. Ngkono gak duwe tata krama, aku gak duwe tata krama pisan. Nah ini yang kurang bagus, jadi bukan lahir saja. Jadi perpaduan antara perbuatan lahir dan batin yang baik, itulah yang disebut tata krama. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu untuk melihat diri kita dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah atau jauh, ini cukup dilihat dari hati kita, dilihat dari lahiriah kita. Kita ini baik apa tidak? Jenengan bisa mengukur. Jangan-jangan hanya menipu, nampaknya saja baik, tapi dalamnya kotor. Kalau lahir baik, ya dalamnya harus baik. Kalau tidak baik, namanya munafik, menipu diri kita ini sendiri. Ini gimana terutama diri kita? Ngaji sudah kemana-mana. Kita sudah mengamalkan sholawat wahidiyah sebagai pencuci jiwa. Kita sudah ngaji 2 mingguan sekali. Ini gimana? Maka kalau kita ini benar-benar beradab, ini nanti bisa madep teng Gusti Allah. Penting ngersani Gusti Allah itu dengan tata krama. Mulane salate wong sing gak duwe tata krama niku mestine gak madhep, mesti ngelambiar. Tapi kalau salatnya itu sopan, ditata dulu, mesti salatnya itu menghadap kepada Allah, madhep sowan sampai kepada Allah, itu namanya wusul. Maka didawukan oleh Syekh Abu Ali Ar-Rauzabar dalam kitab Majalis Usaniyah halaman 57, ini didawukan, almar'u yadkhulul jannata bi amali wa yusilu ilallahi bi adabi. Seseorang itu dapat masuk surga ini sebab amalnya, karena amal yang diterima oleh Allah, amal ingkang ikhlas, niki ndadosno wong niku munggah swarga. Tapi wa yasilu ilallahi bi adabi. Tapi lek kepingin madep nang Allah sehingga dengan madep itu bisa ikhlas, amalnya bisa diterima, lan kula jenengan iso mlebu swarga, ini adalah harus wusul dhisik. Wusul niku artinya sadar, kenal dulu sampai kepada Allah. Nah, kalau kita kan tidak ya, amali diperbanyak, madhepe mboten, roro koyok-koyok swarga wis ana ndek ngarepe. Madhepe teng Gusti Allah mawon dereng. Apa maneh ikhlase, apa maneh ridane teng Allah. Wong madhep mawon dereng. Apa maneh madhep weruh kenal kali Gusti Allah niki mawon kok dereng. Lah ya apa iso diterima? Nah supaya kenal, supaya madhep weruh wonten ngersanipun Allah yang disebut wusul, wa yasilu ilallahi bi adab. Lan wong sing iso wusul wonten ngersani Gusti Allah bisa sowan menghadap kepada Allah, itu karena adabnya toto kromone wonten ngersane Gusti Allah. Kita sudah punya toto kromone pembedan hadirin hadirat. Contoh walaqad khalaqnakum, itu dawuh. Dan sungguh manusia, kamu ini kuciptakan. Summa sawarnakum, kemudian kamu kubentuk. Yang asalnya tidak punya napas, saya beri napas. Keluar masuknya napas, itu aku yang menciptakan. Summa sawarnakum, kamu tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak bisa bergerak. Aku yang menciptakan. Kamu tidak punya rezeki, aku yang memberikan rezeki. Semuanya aku yang memberi. Semuanya itu milikku. Jelas nggih? Setelah Allah berkata begitu, kita mengenal kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang melakukan semuanya untuk kita. Dadak kita niki nyembahi kok mingunan Gusti Allah. Wong sedaya kagungane Gusti Allah, jenengan kok mingu. Lho niki berarti gak duwe tata krama. Mali contoh lagi. Kita hidup dihidupkan. Punya rezeki itu ya diberi oleh Allah. Malah kita tidak menjagakan Gusti Allah. Kok kita ngendelno amal. Kok tidak mengandalkan Gusti Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Lu ini adalah orang yang tidak punya adab. Ngerti kalau semuanya milik Allah dan kita adalah milik Allah, kok kita tidak mengandalkan Gusti Allah. Lu ini orang ini tidak punya tata krama hadirin. Jenengan yang ahli sholat dadak ngendelno sholati. Lu kok gak ngendelno Gusti Allah yang menciptakan. Berarti kita ini tidak punya tata krama itu. Kudu nang Gusti Allah. Ungkapi berpulang kembali kepada Allah. Allahus Somad. Dan Allah tempat bergantung. Dadak kelonjen dengan menggantungkan diri dengan amalnya. Sing pangkat ngendelo pangkati. Sing pimpinan ngandalkan pimpinane. Yang ustad ngandalno ilmune. Loh ini ndak punya toto kromo hadirin. Gimana ya? Padahal wayasilu illallahi biadabi. Padahal kita bisa madep nang Allah, bisa sowan kepada Allah sehingga amal kita ini diridhoi dan amal kita diterima sehingga surga diberikan kepada kita. Ini sebabnya harus adab. Harus tata krama. Nah kita gimana hadirin wal hadirat? Maka adab kepada Gusti Allah, tata krama kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini akan mempengaruhi pengaruh jiwa lan perbuatan kula njenengan kabeh. Iya. Njenengan alim kok jagakno ilmune. Jenengan orang baik kok isik nyaci orang yang belum baik. Ini namanya ndak punya tata krama. Namanya takabur, sombong. Dupai wis apik kok ngenyek wong sing elek. Ini harus dihilangi hadirin wal hadirat. Karena kita ini hidup di dunia ini hanya sesaat, bukan tujuan. Hidup di dunia ini hanya nandur. Inilah yang perlu kita perhatikan. Selama kita bermujahadah, selama kita ngaji, ini harus kita perbaiki diri kita, terutama hati kita masing-masing ini. Adab tata krama. Contoh lagi. Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam. Artinya dunia tempat ujian. Panennya nanti di akhirat. Berarti hidup harus diuji. wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Bahkan didawukan bahwa hidup di dunia ini Allah menguji sehingga amat tahu mana yang sabar, mana yang berjuang, mana yang orang-orang betul-betul berusaha memperjuangkan dirinya ini supaya menjadi orang yang memiliki totok kromo, dan mana yang berjuang. Ini dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan, walana beluannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Jadi dites dulu kali Gusti Allah, sehingga nampak mana yang sabar dan mana yang benar-benar berjuang. Jadi hidup ini ujian. Dan diantara tanda-tanda orang itu sudah wusul. Wusul itu artinya wis nyampe. Kepada Allah dia itu betul-betul. Betul-betul hatinya itu sadar kepada Allah. Kalau bahasa ilmu disebut ma'rifatullah. Ini sinyal di Al-Quran itu dikatakan dia akan menerima ilmu berupa kesabaran. Sehingga Allah tahu mana yang sabar. Yaitu rujukan dari walana beluanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Surat Muhammad itu. Jadi orang yang sadar kepada Allah itu ini kita diparingi sabar. Lah sabar ini hadirin, lebih-lebih di zaman ini sangat diperlukan. Sabar ini benteng hadirin. Benteng untuk menghadapi permasalahan di jagat raya, di zaman yang penuh krisis ini adalah sabar. Lah sabar ini tanpa hidayah, gimboten saged to, mboten ora iso. Jadi sabar itu pemberian, harus disongsong dengan mujahadah. Dan jenengan kalau ndak punya alat dikongkon sabar mana bisa? Sabar itu hidayah, harus mujahadah, mujahadah, mujahadah. Sabar itu benteng. Ini pernah terjadi dalam sejarah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Di situ ada sahabat Abu Bakar dan lain-lainnya. Lu enak-enak ngomong, enak-enak berkumpul, datang seorang. Tahu-tahu seseorang itu mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu dicaci maki. Lu saat Sayyidina Abu Bakar dicaci maki seperti itu, dia hanya diam. Dia hanya diam, tidak berbicara. Nampak kesabaran di dalam raut mukanya. Dicaci maki seperti itu, Sayyidina Abu Bakar hanya diam. Lu tahu Rasulullah, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, dia diam. Rasulullah itu wajahnya berseri-seri melihat sikap dari Sayyidina Abu Bakar. Wajahnya Rasulullah nampak cerah, bahkan tersenyum bangga melihat Abu Bakar. Ketika dia dicaci maki, dia hanya diam seribu bahasa. Caci makian semakin keras. Rasulullah semakin berseri-seri melihat sikap Sayyidina Abu Bakar itu. Semakin lama cacian, semakin keras, semakin menghinakan Abu Bakar. Maka Abu Bakar tidak kuat, maka dia berdiri. Nampak wajah yang kemerahan. Apa yang terjadi? Setelah Kanjeng Nabi melihat Abu Bakar berdiri, Rasulullah berubah, wajahnya muram. Langsung meninggalkan Abu Bakar dan meninggalkan sahabat saat itu juga. Aneh dia kejadian ini. Melihat sang kekasih Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar, turun lagi, duduk lagi sambil merenung. Setelah orang itu puas mencaci maki dan pergi, Sayyidina Abu Bakar mencari Kanjeng Nabi, ma'asyiral hadirin. Akhirnya dia bertanya, "Ya Rasul, apa yang terjadi? Mengapa engkau meninggalkan kami? Dan ada apa ketika saya dicaci maki, engkau tidak membela saya, malah hanya tersenyum dengan wajah yang riang gembira, dengan wajah yang berseri-seri. Panjenengan kok mboten ngewangi kulo ya Rasul? Tapi saat kulo berdiri, panjenengan kok muram, bahkan panjenengan kok meninggalkan kami. Apa rahasianya?" Akhirnya Rasul mengatakan, "Iya Abu Bakar, ketika seorang datang kepadamu dengan mencaci maki, ketika seseorang datang kepadamu dengan membawa kemarahan, dan ketika seseorang datang kepadamu dengan membawa fitnah, engkau diam. Kulihat engkau tenang. Kulihat engkau tidak membalas. Aku tersenyum karena saat itu ribuan malaikat datang mengelilingi kamu dan memohonkan ampun kepadamu. Aku bangga melihat engkau orang yang kuat, sabar, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi fitnah, kuat menghadapi caci makian. Aku bangga melihat engkau. Malaikat datang memohonkan ampun kepadamu. Tapi ketika engkau berdiri Abu Bakar, nampak kemarahan. Kulihat malaikat lari dari kepada kamu, sehingga yang datang setan-setan mengelilingi kamu. Aku tidak tega melihat kau, maka aku lari meninggalkan kau." Hadirin, menangislah Abu Bakar ketika diberitahu rahasia kesabaran, rahasia adab, totokromo, bahwa itulah kemuliaan yang terselubung. Hadirin, anak-anakku, adik-adikku, bapak ibu, sebetulnya Gusti Allah itu memberikan kemuliaan kita itu banyak ya. Kita minta selamat, kita minta diampuni, tapi setelah diampuni kita menolak. Tandanya menolak ketika kita dicaci maki orang, ketika kita difitnah orang, malah kita bales itu apa? Itu dinolak, nolak beparingnya Gusti Allah. Kita gimana hadirin wal hadirat? Ketika difitnah bagaimana? Kita datangkan rombongan setan atau kita datangkan rombongan malaikat yang akan memohonkan ampun kepada kita? Tergantung akhlakul karimah, totok kromo kita di dalam hati kita. Anak-anakku, jangan cengeng kamu. Hanya masalah difitnah sedikit, hanya masalah tidak enak sedikit, kalian nangis. Padahal dosamu banyak, tidak pernah nangis. Tapi kita dicaci maki orang menangis. Jangan cengeng, kuatkan jiwamu. Karena hidup harus kuat. Bukan kekarnya badan, bukan kuatnya jasad, jiwa harus kuat. Hadapi tantangan dengan tersenyum. Hadapi fitnahan dengan kasih sayang. Hadapi caci makian dengan kelemah lembutan. Yakin Anda adalah kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan di muka bumi ini. Gimana hadirin wal hadirat? Apa di dodo kulon jenana kesetanin apa mboten? Ini yang tahu adalah jenengan. Jenengan orang mulia. Terus dicaci maki oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Masih bisa tersenyumkah? Apakah kemarahan yang dibawa oleh setan yang kita berikan dan kita persembahkan kepadanya? Terserah hadirin, ilmu sudah diberikan, tinggal kita merasakan. Ilmu niki angel lek wis ketemu hadirin hadirat. Lek wis ro ilmu ni ngetrapno niki lho sing paling sulit nggih. Ngempakno ilmu niki lho sing paling sulit. Maka ada seorang sultan aulia, Syekh Abil Hasan As-Sadzili, yang punya thariqah Sadzaliyah. Ini memiliki keistimewaan mujahadah. Jadi Syekh Abil Hasan As-Sadzili itu mujahadah tekun, dan dia diangkat oleh Allah menduduki maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji, karena dia itu punya istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak, istiqomahnya mujahadah, itu lahir. Lah istiqomah batinnya, ketika Imam Sadzili itu bermujahadah, dia itu diberi oleh Allah, ditanami hatinya itu merasa, ya Allah, kalau di jagat ini ada orang yang celaka, ada orang yang kau masukkan neraka. Imam Sadzili itu punya perasaan, ini sebab aku ya Tuhan, karena aku tidak menyampaikan ilmu-ilmu ini. Jadi kalau ada orang tersesat sebab kesalahan saya, ya Allah, maka ampunilah umat masyarakat. Ampunilah umat masyarakat, karena ini kesalahanku ya Allah. Lu Imam Sadzili niku duwe istiqomah ngoten saben mujahadah, hatinya begitu. Makanya Imam Sadzili itu kalau mujahadah itu mesti menangis hadirin hadirat, karena merasa jadi sumber salah, sumber dosanya umat masyarakat. Makanya Imam Sadzili itu diangkat menjadi Sultan Aulia, diangkat menjadi Ghosfi Zamanihi, karena memiliki hati setiap ibadah, setiap menghadap Allah, saya yang penuh dosa Gusti, banyak orang tersesat sebab saya, banyak orang melakukan dosa sebab saya, ilmu-ilmu yang kau berikan padaku aku belum mampu menyiarkan, maka akulah sumber dosa itu. Indahnya Imam Sadzili diberi oleh Allah hati yang mulia, diberi oleh Allah akhlakul karimah. Dia tidak mementingkan dirinya, umat, umat jami'al alamin. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita kan tidak nggih, kalau kita kan teko nggih karo wong liya. Lah iso aku ae munggah swarga wong liya babah nyemplung neraka, karena kita tidak punya tempat di sisi Allah. Karena kita ini jauh dari Allah. Perasaannya selamat tok ae. Sebab orang yang dekat kepada Allah itu perasaannya hina dina. Dia banyak menangis. Ingatlah hadirin anak-anakku. Nabi Adam 200 tahun nangis terusan itu. Nabi Adam melakukan kesalahan. Wala taqrabu hadis sajarata. Kamu jangan dekat-dekat dengan pohon itu, Bu Nurti. Hanya mendekat saja itu. Itu Nabi Adam. Kesalahan satu kali. Menangis 200 tahun. Diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dolamna angfusana. Wa illam taufirlana. Watarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini 200 tahun, padahal itu melanggar, tidak boleh mendekati buah atau pohon khuldi. Lah saya gimana hadirin wal hadirat? Salah saya, dosa saya banyak sekali hadirin hadirat. Dosa saya sudah tidak terhitung. Ini karcis untuk masuk neraka. Sudah saya pegang ini hadir-hadir. Kita menyakiti orang lain, belum kita minta maaf. Dosa-dosa kita sudah tak terkira. Nangis tidak bisa hadir-hadir. Padahal kakek kita, Nabi Adam kesalahan satu, menangis 200 tahun. Kita ini cucunya Nabi Adam. Dosa kemana? Kemana dosa? Dosa kita sudah tak terkira. Jangankan kita kepada orang lain tidak dosa. Kepada Pangeran Katon ibu saja. Ibu kita. Itu pun kita selalu berbuat dosa. Pernahkah kau menangis anak-anakku? Ketika kalian berbuat dosa dengan ibumu. Itu Pangeran Katon lo ya. Hati-hati. Kalau ibumu mengatakan aku gak rido. Wis gak ono jalan swargo. Ketutup selama-lamanya. Hati-hati. Kalau ayahmu mengatakan. Mangkel kepada kalian. Sampai mati kalian tidak disepura. Amalmu hapus. Hancur semuanya itu. Surga ditutup. Syafaat ditutup. Rahmatnya Gusti Allah ditutup. Hati-hati. Sudah kau buka dengan air mata itu apa belum? Hadirin. Itu harus dibuka. Dosa itu harus dihapus. Kalau Nabi Adam menghapus kesalahan dengan air mata yang tercurahkan di dunia. Ini 200 tahun. Itu salah satu kesalahan yang dilakukan hanya sekali. Lah kita gimana hadirin hadirat? Mestinya nangis nanti mati itu belum selesai itu untuk tobatnya. Mestinya. Tapi kita akan diam, tidak pernah merasa salah. Malah bangga dengan dosa-dosa kita. Gimana akhlak kita hadirin hadirat? Bagaimana tata krama kita hadirin hadirat? Nah, kita ingin dekat kepada Allah gimana? Padahal syaratnya wusul itu dengan adab kok. Dengan tata krama. Lah adabe wong duwe dosa ya kudu tobat, iku tata krama. Adabe wong salah ya kudu njaluk sepuro. Sudah minta ampun kepada teman-teman kita? Sudah minta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi? Sudah kita minta ampun dan minta maaf kepada ibu kita? Mumpung masih hidup itu anak-anakku. Nanti pulang kalian salaman, cucup sikil ibumu. Swarga di telapak kaki ibumu. Ojo gengsi kowe. Mulai wis enak, nyambut gawe enak. Orang tua dijadikan budak. Tidak pernah minta maaf. Jangan gengsi. Hidupmu hanya sekali hadirin. Untung ibumu masih ada, ayahmu masih ada. Nah, kalau seperti saya, ibu saya sudah tidak ada. Hanya tinggal batu nisannya gimana ini hadirin-hadirin. Apa kita ciumi batu nisan itu? Batu nisan itu. Dunia ini bukan untuk tertawa. Kalau kita sadar mau pulang kepada Allah. Menangis lebih mulia daripada kita tertawa. Dosa sudah banyak kita lakukan hadirin-hadirin. Dosa sudah banyak kita lakukan. Kita terlalu bangga dengan amal-amal kita. Mari di kesempatan ini. Kita doakan khusus itu ibu bapak kita. Nge. Mungkin nek ndonga ana oma lali jenengan. Mari bersama-sama saya. Kita hadirkan roh ibu bapak kita. Kita sowankan kepada Allah. Kita sowankan kepada beliau Rasulullah. Ini loh ibu bapak saya ya Tuhan. Mulai kecil, mulai saya ada di kandungan, saya sudah menyiksa ibuku. Ada di kandungan 4 bulan, ibuku tidak pernah enak makan, dia muntah, tidur tidak enak. Aku dalam kandungan sudah menyiksa ibuku. Ya Allah. Kalau sudah 7 bulan semakin besar. Ibu tidak pernah makan enak. Makan tidak enak, tidur tidak enak. Aku sudah menyiksa ibuku. waktu akan melahirkan aku. Hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Aku pun menyiksa ibuku, sehingga ibuku mengalami sakit untuk melahirkan aku, ya Allah. Setelah aku lahir, tidak cukup penderitaan ibu bapakku. Aku menyiksa, dikala aku sakit, ibuku tidak pernah tidur, ayahku tidak pernah tidur. Itu pun aku siksa, air susunya kumakan untuk membesarkan aku. Ya Allah, ini ibu sudah tua, bapak sudah tua. Maka aku hanya memohon kepadamu, ridhoilah ibuku, ridhoilah ayahku. Andaikan ya Allah, terpaksa ibuku punya kesalahan, kau giring ke neraka jahanam, ya Allah. Aku anaknya siap ganti ibuku. Matur di hadapan Gusti Allah masing-masing yang hadirin. Tolong mumpung ada kesempatan. Dosa kita sudah terlalu, sudah banyak. Kita lupa kepada orang tua kita. Mari, mari hadirin yang tidak hafal. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Sambil berdoa bayangkan ya. Wajah tuanya ibumu, wajah keriput ayahmu, tangannya kasar karena pekerja keras. Untuk siapa itu anak-anakku? Ya untuk kalian, supaya kalian menjadi orang yang mulia. Ibumu tangannya kasar, bekerja keras, untuk siapa? Ya untuk kamu anak-anakku. Tapi sayang, setelah ibumu tua, kalian mulia, kau bebani seperti budakmu. Kau bebani seperti buruhmu, bahkan lebih daripada pembantumu. Kapan kita minta maaf kepada ibu kita, hadirin hadirat? Mari toto kromo, adab ini kita jaga. Ayo semua bersalah, gak ono sing gak bersalah. Mari kita tobat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bunda kita, ayanda kita, mungkin menunggu kalian, menunggu kalian. Anakku, anakku, hanya kau, hanya engkau, engkau yang kutunggu. Kau bisa membuat aku bahagia ataupun aku menderita. Mari hadirin, kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh, hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sing boten apal dari akan ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir ge, sambil merasa penuh dosa. Imam Sadzali setiap bermujahadah mengatakan, sumbernya maksiat, sumbernya dosa saya ya Allah. Seperti yang dikatakan tadi, mbah kita Nabi Adam, kesalahan satu menangis 200 tahun. Sedangkan kami, kita kesana kemari bawa dosa, tidak bisa menangis. Mari hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, soli wa salim barikalah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi hanturikona filujati bahril wahdah, hatta la naro wa la nasma'a wa la najita wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha, wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih adada ma akhatu bihi ilmuka wa aksahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadul abdu abad wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kudu saksun alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadul abdu abad wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kudu saksun alika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadul abdu abad wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kudu saksun alika. Hadirin, adab toto kromo ini harus diutamakan. Jenengan sadar atau tidak, dikala kita tidak membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, man sholla alayya na'yan abladuh, sapa wonge sing nyebut-nyebut asmaku, dia jauh dari aku, bukan di kuburku di Madinah di Masjid Nabawi, tapi jauh dari aku, maka aku yang datang. Kulihat orang itu, sopo sing mojo solawat, sopo sing manggil-manggil aku. Aku tahu, aku ngerti umatku sedang memanggil aku. Tapi dikala kita mojo solawat, kita nidak ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah hadir. Secara rohani Rasulullah hadir. Terus kita nyingkur gimana hadirin hadirat. Rasulullah hadir mboten kula jenengan reken. Kita tidak memperhatikan apakah ini punya tata krama hadirin wa hadirat. Hadirin, mari kita gerayai munafikkah kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ketika membaca selawat hati ini mengu, gak nyadari kalau Kanjeng Nabi hadir. Awas hadirin hadirat, jangan berpura-pura. Toto kromo, adab, akhlakul karimah harus kita pakai. Mari ya, kita ketika membaca ya sayyidi ya Rasulullah, kita hadirkan hati kita. Ya Rasul, ketika aku membaca ya sayyid ya Rasulullah, engkau hadir, engkau tahu itu yang di pojok itu, engkau tahu orangnya ganteng, orangnya itu cantik, dalamnya pun juga ganteng dan cantik, engkau tahu terhadap umatmu itu. yang di pojok sana, yang di tengah-tengah, engkau tahu mungkin kau akan datang duduk bersamanya karena orang itu baik, lahirnya membaca selawat, hatinya juga bagus. Tapi kalau kau melihat aku ya Rasulullah, orang sudah terlanjur nyanjung saya ya Rasul, orang sudah terlanjur hormat kepadaku ya Rasul, aku yakin engkau tahu bahwa dalamku ini bukan manusia lagi. Dalamku adalah setan-setan yang berkeliaran di hatiku. Karena aku masih punya rasa hasut. Karena aku masih gampang nyangka-nyangka orang lain. Karena aku masih jadi pengontras-pengontras kebenaran. Engkau tahu kalau hatiku bukan manusia. Mari hadirin, syafaatilah kami. Cucilah hatiku, bersihkanlah hatiku ya Rasul, agar aku mampu sowan di hadapan Allah dan sowan di hadapanmu. Mari hadirin nggih. Dadi rikala maca ya Sayyid ya Rasulullah sing elek koyok kula belajar nggih, bayangno koyok merangkang melet-melet koyok asu hadirin. Jadi kali moco ya Sayyid ya Rasul, kumbayangno kaya merangkang. Kulo sanes menungso ya Rasul. Keto edok kulo menungso. Tapi hati kulo kaya anjing-anjing najis ini ya Rasul. Ayo merangkang nge. Sing api ono ngarep nge. Sing hati ini bagus ono ngarep. Jenengan matur. Masih buri merangkang niku umat jenengan ya Rasul. Matur ngeten nge. Lah niku sing mburi niku ketoke wajahi ireng rohanine ireng niku adalah umat jenengan matur. Ibu-ibu jenengan ana mburi mawon kali kula merangkang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ini rohani ini, roh ini hadirin. Mari kalau perlu semua ikut merangkang hadirin. Matur bahwa saya sudah bukan manusia lagi. Mung jobone menungso, hati ini koyok setan hadirin. Mari hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadro. Musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadur ilayya Sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadur ilayya Sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya. Hadirin, untung wong sing urip ana donya dosane akeh sik gelem nangis. Untung banget. Bahagialah anak-anakku, hadirin hadirat. Dosa kita yang sudah terlalu banyak ini, kalian bisa menangis. Selamat, berbahagialah orang yang bisa menangis. Hadirin, apabila kita kumpul dengan orang-orang yang merasa rendah, kumpul dengan orang-orang yang banyak dosa dan menangis, rahmati Gusti Allah bakal mudun, hadirin hadirat. Walaupun kulon jenengan saking atau sehati akeh dosa gak iso nangis, kulon jenengan katut karo wong sing iso nangis rikala Gusti Allah nurunno rahmat. Nggih muga-muga kemawon dalam hal ini pengajian ini rahmati Gusti Allah turun dumateng kulon jenengan. Kulon jenengan sing akeh dosane muga-muga barokah air mata yang tumpah ini di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekali lagi hadirin wal hadirat, mari dengan sungguh-sungguh kita benar-benar merasa penuh dosa, penuh hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf apabila pengajian ini agak begini, kita jangan takut nangis Karena nangis itu diperintah oleh Allah. Nangis kok banter. Nangis itu sepi, sepi daripada makhluk hanya karena Allah. Sebab Kanjeng Nabi rikala ngaji, niki sahabat itu nangis pating jelirit mboten enten sing protes. Bahkan banyak diterangkan dalam kitab-kitab sampai terjadi saking nemeni nangis sahabat akeh sing semabut. Tapi di akhir zaman ya ini bada'al islamu ghoriban wasyaya'udu kama bada'a ghoriban fatubalil ghuroba. Di akhir zaman dianggap aneh. Ya mungkin nangis ini dianggap lighairillah, dianggap itu krono Allah, dianggap itu sudahlah, yang penting hati kita hanya Allah. Allah, Allah titik, bukan karena siapa-siapa. Jangan takut dicaci maki, sabarlah dalam hidup ini. Sabarlah, orang yang sabar, orang yang benar-benar ridho menghadapi ujian. Malaikat datang berkerumun, berkumpul memohonkan kepada orang yang sabar itu. Tapi ketika kita marah, ketika kita tidak ridho, setan beribu-ribu berkumpul akan menggoda diri kita agar kita jauh daripada Allah. Hadirin, mari kita akhiri pengajian ini. Semoga benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min rasadaz zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.